kon tansah mayungi pas utane teko ora ono sing iso ganteni kowe sing tak tresno. Sayang iki ra bakal luntur santai umur kowe rasa sumelang saya. Dik Dinda. Salam Mas Dipa. Tresnane awakmu kuwi tugasku. Nampak kurangnya awakmu iku tugasku Mas. Adewi iso mlaku bebarengan. Tresna. Ada Wahyu ganteng. Sumelir angin wangi ngobati loroku, bebarengan seliramu ngiasi hatiku. Nyamanku muruh kowe ora ono liyane. Sayangku aku tresno seliramu. Sekelingan koyo langit rembulan bakal tansah sesandingan. Tresnoku lan tresnomu bakal terus bersatu. Seliramu mung siji. Dongaku ra bakal bisa karo kowe selawase bakal bunga. Sigat matur nuwun kon tansah mayungi pas utane teko ora ono. Aku siji toh. Ini lho. Dadi siji ya. Rek musik. Asik-asik.